Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali terus kita membaca kitab Qawaidul Imla. Nah, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Nah, dan bagi ini kita memasuki bab baru, yaitu bab yang keempat. Nah, yang sebelumnya kita baru saja menyelesaikan bab ketiga, yaitu Alif Layyina. Nah, dan ada PR ya, Romawi 2 yang kita baca, Romawi 2-nya halaman 57. Nah, dibuka halaman 57. Berilah tanda. Nah, ya, tanda centang untuk kata yang ditulis dengan benar, dan tanda silang untuk kata yang salah dalam penulisan. 6. Siapa tuh? Siapa yang mau menjawab nomor 1? Dibaca terus dibaca soalnya, kemudian disebutkan jawabannya. Nomor 1, Sughra ditulis dengan alif tegak. Benar apa salah? Salah, seharusnya pakai alif bengkok. 6, aksanta. Seharusnya pakai alif bengkok, bukan alif tegak. 6. Bisa memberi alasan? Alasannya karena lebih dari 3 huruf. 6, karena alif terletak pada posisi huruf keempat atau lebih. Yaitu terletak di lebih dari 3 huruf, yaitu posisinya di huruf keempat atau lebih. Nah, di situ alif di urutan huruf keempat. Sod huruf pertama, gin huruf kedua, ra huruf ketiga, alif huruf keempat. Maka secara asal, secara kaidah, huruf keempat, jika alif menempati huruf keempat, ditulis bengkok. Itu secara asal. Nomor 2. Ulia. Ulia, na'am. Di buku ditulis dalam bentuk alif bengkok. Benar apa salah? Benar ya. Kalau lihat ke asal, ke asal kaidah, benar. Benar, namun ada pengecualian, pengecualian di sana. Pengecualian. Nah. Ada pengecualian. Benar apa salah? Lihat halaman 52 ya. Iya, di halaman 52. Salah berarti itu. Nah, berarti salah. Ulia alif ditulis bengkok, salah. Yang benar tegak. Ditulis tegak. Apa alasannya? Isim berakhiran alif sebelum huruf ya. Nah, karena alif karena alif datang sebelum ya. Maka ditulis. Nah, karena sebelum alif tegak. Ada huruf ya itu. Karena sebelum alif ada huruf ya. Iya. Nah. Tawalil amsal. Sehingga tawalil amsal. Kalau alifnya ditulis bengkok, maka terjadi tawalil amsal. Sebab alif bengkok itu iya. Nah, alif bengkok itu disebut juga iya. Bedanya apa? Kalau ya dikasih titik 2 di bawahnya, kalau alif tanpa titik. Itu ya. Nah. Nah, ketika alif itu di posisi huruf keempat atau huruf kelima, sebelum alif itu ada ya, maka di situ terjadi tawalil amsal. Apa artinya? Terjadi bertemu dua bentuk yang sama berturut-turut. dalam satu kata. Perkara ini dibenci oleh orang Arab karena dibenci supaya tidak tawalil amsal, maka alifnya ditulis tegak. Nah, kecuali tawalil amsal tertentu yang dikecualikan ya. Nah, yang dikecualikan seperti Yahya. Yahya itu tawalil amsal yang dikecualikan. Kenapa? Karena Yahya bisa untuk isim, bisa untuk fi'il. Yahya yang ditulis bengkok meskipun tawalil amsal itu ditulis untuk apa? Isim. Adapun Yahya yang ditulis berdiri untuk fi'il. Ya, lanjutkan. Yang nomor tiga sekarang. Hadahullahu. Ya, semoga Allah memberi petunjuk kepadanya. Naam. Hadayah di betul apa salah? Betul. Betul, naam. Ahsantum. Yaitu alifnya ditulis tegak, naam. Kenapa ditulis tegak padahal hadayah di? Kalau hadayah di itu dalam mudhari' keluar ya, ya kan? Ya kan? Yahdi. Seperti da'a yad'u. Keluar dalam mudhari' keluar wawu. Atau roma yarmi dalam mudhari' keluar ya. Dulu pernah disampaikan kalau mudhari'nya keluar wawu maka alif ditulis tegak. Nah, kalau mudhari'nya keluar ya alif ditulis bengkok. Itu kan roma yarmi da'a yad'u. Nah, kenapa di sini ditulis tegak hadahullah? Karena alif di situ. Setelah alif ada apa? Ada huruf setelahnya itu H. Nah, aksanta. Karena setelah alif ada isim domir H. Yang alif itu sebelumnya alif berada di ujung kata berubah di tengah kata. Nah. Jadi ini sohi ada ini. Sohi. Sohi. Hada berlaku nomor tiga. Ya, nah. Nomor tiga sohih. Ada huwahu. Sohih ya. Sohihnya kenapa? Karena dia dianggap hamzah mutawasito. Alif mutawasito. Oh, dianggapnya alif mutawasito. Alif mutawasito. Ya. Dia aslinya alif mutatorifa, alif yang di ujung. Nah, namun kemasukan huruf yang huruf di situ berupa isim domir. Nah, sehingga dia disebut dengan alif mutawasito. Kalau alifnya mutawasito maka bentuknya cuma satu. Apa bentuknya? Cuma tegak. Kalau alifnya mutatorifa ada dua bentuk. Ada bentuk berdiri dan bentuk bengkok. Nah, ketika itu berlaku kaidah tadi. Kaidah kalau alifnya berasal dari ya ditulis bengkok, kalau alifnya berasal dari wawu ditulis berdiri, atau melihat pada mudhari' untuk melihat asal wawu atau ya-nya. Kalau dalam mudhari' keluar wawu maka alif itu berasal dari wawu. Kalau dalam mudhari' keluar ya maka alif itu keluar berasal dari ya. Atau melihat juga dari masdar. Itu kan? Nah. Ya. Barakallahu fikum. Nomor 4. Iya. Huda. Nomor 4 fi'il itu fi'il. Huda ini kan? Iya. Hadza apa huda? Enggak ada memberi petunjuk. Itu haknya enggak perlu diberdirikan ya. Harokatnya tetap biasa aja harokatnya. Oh. Harokatnya biasa. Iya. Enggak perlu diberdirikan itu hada, hada yahdi. Artinya apa? Fi'il madi. Hada yahdi. Fi'il madi. Hada yahdi. Nah, itu memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Nah. Salah. Salah. Kenapa salahnya? Karena ini seharusnya ditulis dalam bentuk alif bengkok. Karena iya. Ini bukan di tengah kata. Nah, karena dia itu harusnya ditulis dalam bentuk alif bengkok. Alif bengkok ya, seperti ya. Nah, itu jawabannya. Bukan dalam bentuk berdiri. Alasannya karena dia bukan hamzah mutawasito tadi ya. Nah, Betul, kalau hamzah mutawasito afan. Kalau alif mutawasito, alasannya karena bukan alif mutawasito. Sebab kalau alif mutawasito cuma satu bentuk, yaitu bentuknya berdiri. Adapun kalau alifnya mutatorifa, maka bisa berdiri, bisa bengkok. Kalau mutatorifa, kapan alifnya berdiri, kapan alifnya bengkok? Ketika menempati huruf ketiga. Ketika menempati huruf ketiga, alifnya bisa berdiri, bisa bengkok. Ketika menempati huruf keempat atau lebih, maka apa? Alifnya bengkok. Nah, itu kesimpulan. Ketika alif itu menempati huruf keempat atau lebih, alif ditulis dalam bentuk apa? Bengkok. Kecuali sebelum alif ada ya. Ketika alifnya menempati huruf ketiga, alif ditulis dalam bentuk apa? Huruf ketiga? Berdiri atau bengkok. Kapan ditulis berdiri? Kapan ditulis berdiri? Kalau alifnya berasal dari wawu. Kapan ditulis bengkok? Kalau alif berasal dari rupiah. Nah, seperti sekarang hadiah, kita lihat mudoreknya. Yahdi. Berarti asalnya iya. Atau melihat kepada masdar. Apa masdarnya? Hudan atau ya, atau hudayat atau hidayatun. Hidayatan atau huda. Nah, maka di situ kelihatan bahwasanya apa? Asal dari alif adalah iya, karena ada di masdar, ada di mudorek. Nah, nomor 5. Berganti. Zulaikha fi Suria. Naam, Zulaikha benar, Suria salah. Naam, Zulaikha benar. Kenapa Zulaikha benar? Lebih dari 3 huruf. Nah, lebih dari 3 huruf, maka ditulis dalam bentuk bengkok. Bengkok. Itu termasuk kaidah umum. Namun di sana ada kaidah lebih khusus dari umum. Lihat apa? Lihat halaman 52. Halaman 52. Nomor 3. Apa itu? Isim ajami. Nah, isim ajami. Jadi yang disebutkan tadi, jika lebih dari 3 huruf maka alif ditulis bengkok, itu untuk bahasa-bahasa Arab. Untuk ya bahasa-bahasa Arab. Kalau bahasa asing, nah itu pengecualian. Kalau bahasa asing itu untuk apa? Yang bahasa-bahasa Arab. Kalau bahasa asing pengecualian, seperti kita menulis yang ada di nomor 3 ini. Nah, berarti apa tulisannya? Zulaikha. Alifnya ditulis bengkok atau berdiri? Dibaca ulang jawabannya. Tapi kalau untuk kalau Suria ini ya, berarti ya. Cuman kalau Zulaikha kayak Zulaikha itu bukan dari Arab ya. Kalau Salma kan ada pengecualian ini. Iya, pengecualian di situ. Kita baca nomor 3, isim ajami, kata asing, bukan berasal bahasa Arab. Ditulis dalam bentuk alif tegak seperti Indonesia, Amerika, Faransa, Bugo, Zulaikha, Bahira, Suria, Suria, Tonto, Asia. Kecuali 5 isim ditulis dalam bentuk alif matwiyah, alif bengkok, yaitu Musa, Isa, Bukhara, Kisra dan Mata. Jadi yang dikecualikan nama asing itu cuma 5. Kalau kita baca ada nama ya asing yang di sini Indonesia ya. Misalkan Surabaya. Pakai apa? Pakai alif tegak. Alif tegak. Alasannya apa? Ajami. Seperti Yogyakarta, apa? Tegak Jakarta, tegak juga Jawa. Jawa tegak. Nah, Jawa itu tegak. Alasannya apa? Karena nama ajami. Nah, ditambah lagi karena menempati huruf keempat atau lebih. Namun huruf keempat atau lebih itu lebih cocoknya untuk yang bahasa Arab. 6. Barakallahu fikum. Jadi untuk nomor berapa tadi? 5. Nomor 5 yang benar Zulaikha tegak, Suria juga tegak, dua-duanya tegak. 6. Alifnya alif tegak semua. Dengan alasan karena nama asing, karena nama asing, bukan nama Arab, bukan bahasa Arab. Nomor 6. Nomor 6. Qala. Nam qala berkata, fi'il madi. Artinya berkata ditulis dengan ya bengkok. Benar apa salah? Salah. Ditulis dengan alif bengkok, di buku ditulis qala dengan alif bengkok. Salah. Nam, apa yang benar? Yang betul dengan ditulis dengan alif tegak. Ditulis dengan alif, yang benar ditulis dengan alif tegak. Aksanta. Kenapa? Apa alasannya apa? Karena posisi alif ada di tengah. Nah, karena kata. alif ada di tengah kata disebut dengan alif mutawasito. Kalau alif mutawasito hanya satu bentuk. Apa bentuknya? Alif tegak. Itu bentuknya alif tegak. Bahkan alif yang sebelumnya mutatarifah ketika dijadikan mutawasito, dia harus menjadi alif tegak gitu ya. Nah, aksantum. Nomor 7. Ya, silakan. 7. Yahsyahu. Yakhshahu, naam. Takut kepadanya. Takut kepadanya. Benar apa salah? Ini ditulis dalam di buku ditulis bengkok ya. Di soal ditulis bengkok. Maksudnya di buku itu di soal, naam. Apa ya, tadi? Di salah. Soal ditulis bengkok. Ya. Yang betul ditulis tegak. Yang betul ditulis tegak. Alasannya? Alasannya karena huruf keempat dan bersambung dengan dhamir ha. Alasannya lebih dibikin lebih tepat lagi. Kenapa? Alasannya karena di tengah ya, bergantian dengan dhamir ya. Nah, karena alif tersebut berubah. Hmm. Karena alif tersebut berubah menjadi alif mutawasito. Sebelumnya alif itu ada di mutator, ada di ujung alif mutatorifa menepati huruf keempat. Bersambung dengan dhamir. Nah, alif yang ada di soal ada di huruf keberapa itu? Huruf keempat. Nah, kalau huruf keempat sesuai dengan kaidah yaitu apa? Ditulis bengkok. Bengkok. Namun karena dia bersambung dengan dhamir ha, maka berubah menjadi alif tegak. Andaikan ha-nya kita buang, maka ditulisnya dalam bentuk bengkok. Yaksa itu. Yaksa. Kalau ha-nya kita buang, dhamir ha kita buang, ditulis dalam bentuk bengkok. Yaksa gitu. Oh iya iya. Yaksa. Karena ada hak maka berubah menjadi alif mutawasito sehingga yaksa ditulis dalam bentuk alif berdiri yaksahu. Nam, dia takut kepadanya, itu artinya dia sedang takut kepadanya, fi'il mudhari'. Nomor 8. Nam. Hatta ma. Hatta ma, ya. Sohi. Sohi. Nam. Alifnya di situ pada tegak. Hatta. Hatta di situ huruf apa hatta? Huruf ya. Hatta huruf jar ya, atau jer. Huruf jar atau huruf jar. Nam ma istihab. Kemudian setelahnya ada isim yang majrur. Majrur. Nam ada isim istifham di situ. Isim istifham berupa ma. Fi mahali jarin. Nam. Ditulis bengkok yang tadinya berdiri ditulis bengkok. Kenapa? Karena hatta itu berdiri, asalnya hatta itu asalnya bengkok ditulis berdiri ya. Iya. Hatta asalnya bengkok ditulis berdiri. Alasannya karena menjadi alif mutawasito. Alasannya menjadi alif mutawasito. Nah. Iya. Jadi hatta itu huruf jar ya. Antum lihat halaman 54 nomor 2 itu. Ila ala hatta, semuanya alif bengkok kan? Ila ala hatta itu semuanya alif bengkok. Nah, kenapa kok berubah menjadi berdiri? Karena posisinya datang berubah. Datang setelahnya. Ya. Tapi makanya sudah enggak ada alifnya lagi. Tes kalau di halaman 55. Ya, berarti yang salahnya di maknya. Di maknya itu. Hatta, hatanya. Tadi yang baru kita bahas apa? Hatanya. Baru kita bahas hata. Baru maknya belum kita bahas. Nah, sekarang masuk ke maknya. Maknya ketika itu dibuang. mimnya dibuang. Hatta ma, mimnya dibuang. Nah, alif, alifnya dibuang, alif pada mim dibuang. Kalau dalam sahih pembahasan itu pada hat, pada hatanya. Nah, cuman sahih pelengkapnya pembahasan pada pembuangan alif. Pembuangan alif dari isim istifham, dari ma, pembuangan alif pada isim istifham. Maka jawaban yang benar hatta di situ ma. Nam sudah benar ditulis berdiri karena yang tadinya mutatarifah berubah menjadi mutawasito alifnya. Lalu maknya harus dibuang, alifnya harus dibuang. Kenapa? Karena ma isifham, huruf isifham ketika diawali huruf jer, maka dibuang alifnya. Dan itu bukan hanya sebatas pada hatta, yang lain juga seperti an, an sama ma menjadi amma, amma yatasa alun. Ma masuk huruf ba menjadi apa? Bima, bima gitu ya? Bima, bima itu tanpa tanpa alif. Kecuali kalau bimada, maka alifnya ada. Artinya apa? Kalau kemasukan huruf jar baik hatta atau selain hatta, ma istifhamiyah alifnya dibuang. Itu artinya. Nah, nomor 9. Nomor 9. Alama ditulis ain lam alif bengkok ma alif tegak foto. Iya, yang disoal salah. Yang benar? Yang benar alama ain lam alif tegak mim tanpa alif. Iya. Kenapa ala alifnya ditulis berdiri? Pak, jawabannya kenapa jawabannya ala ala ditulis tegak? Ala ditulis tegak karena berganding dengan isim istifhamiyah ma. Iya. Dengan kata lain karena dia menempati alif mutawasito ya. Alif mutawasito. Nah, kalau alif mutawasito harus ditulis tegak. Nah, dia menjadi mutawasito karena bergandengan dengan ma tadi. Nah, kemudian maknya kenapa dibuang, alif pada ma kenapa dibuang? Sama itu. Karena apa? Karena ma istifhamiyah diawali huruf huruf jar. Oh, ma istifhamiyah diawali huruf jar seperti amma, amma yatasaalun, bima, bima itu apalagi? Hatama, alama. Nah, semua ma istifhamiyah ketika diawali huruf jar maka dibuang alifnya. Khusus untuk ma istifhamiyah. Kalau berubah menjadi mada, alifnya enggak dibuang. Alamada itu enggak dibuang. Nomor 10. Nomor 10. Al-mustad'a fil mustashfa. Iya. Al-mustad'a isim maf'ul ya. Al-mustad'a orang yang diundang itu di rumah sakit. Nah, ada dua alif, mustad'a dan mustashfa. Apakah dua alif itu betul penulisannya? Yang alif yang pertama itu betul pakai alif bengkok karena terletak setelah huruf ketiga. Iya, aksanta. Jawabannya benar untuk al-mustad'a. Sedangkan untuk alif yang kedua itu salah, mestinya dengan alif bengkok karena terletak setelah huruf ketiga. Nah, barakallahu fikum, itu jawabannya ya. Alif di situ terletak lebih dari huruf ketiga, yaitu posisi huruf keempat atau lebih, maka secara asal ditulis alif bengkok. Maka mustad'a sesuai kaidah, adapun mustashfa tidak sesuai kaidah, maka mustashfanya yang salah. Mustashfa diganti menjadi alif bengkok, jawabannya gitu. Alif dalam bentuk ya. Nah, barakallahu fikum. Salah semua ya tadi, apa yang betul tadi? Yang salah. Iya, salah semua. Yang betul. Nomor berapa jawabannya khotok semua kecuali nomor 3. Nomor 3 yang benar nomor 3. Nah. Ya, latihan-latihan ini dibahas karena untuk murojaah pelajaran yang telah lewat, bisa jadi apa yang telah lewat ada yang terluput dari pemahaman ya. Dengan begitu nanti jadi mengerti. Nah, terutama Romawi 2 yang sifatnya praktek. Kalau Romawi 1 bisa lihat jawabannya di buku. Romawi 1 itu nomor berapa jawabannya, mana ya? Nomor berapa? Manakah penulisan yang benar dari dua kata berikut ini? Iya, nomor 8 ya, nomor 8. Yahya termasuk ajal ya. Iya, nah itu jawabannya kalau Yahyanya itu fiil, maka ditulis dalam bentuk alif berdiri. Kalau alif tegak, kalau Yahya itu isim, maka ditulis dalam bentuk alif bengkok. Jawabannya gitu. Isim bengkok ya. Kalau fiil berdiri, alifnya tegak. Yahya alifnya tegak. Artinya Yahya menghidupkan. Artinya dia menghidupkan Yahya. Kalau Yahya yang kedua nama. Nama Yahya. Nam itu. Ya, waktu tersisa sedikit, kita masuk ke bab keempat. Apa bab keempatnya besok ini? Besok aja. Nah, ya kalau gitu bab keempat kita tunda besok supaya audionya nanti utuh. Audio yang sekarang untuk koreksi soal ya. Besoknya audio untuk bab keempat. Dan diumumkan insya Allah mulai malam Senin besok malam ya, kalau nanti malam kan malam Ahad, besok malam insya Allah kita akan memulai membuka pelajaran baru, yaitu kitab ilmu nahu matan jurumiyah, ilmu nahu matan al jurumiyah. Nah, dan apa namanya yang belum ada kitabnya diadakan terlebih dahulu. Kalau sulit didapatkan ya ngeprint aja, ngeprint matannya, karena matan PDF-nya karena enggak banyak ya, cuman berapa lembar. Nah. Barakallahu fikum. Insyaallah yang akan kita baca matannya nanti kita akan berikan faedah-faedah yang berkaitan dengan matan tersebut. Nah. Nanti kalau misalkan ingin ringkas ya sampaikan ringkas, kalau maunya disampaikan agak rinci pun bisa agak rinci. Nah, adapun berkaitan dengan tulisan atau apa bukti dari apa yang disampaikan nanti bisa didapatkan ketika kitab nahu yang ditulis itu sudah keluar. Nah, maksudnya beberapa penjelasan nanti ada di kitab yang sedang ditulis yang hampir selesai. Jadi ketika misalkan ini anak ingin mendapatkan bisa menulis apa yang antum sampaikan, ya kalau mampu ditulis silakan ditulis langsung ketika ta'lim. Kalau enggak mampu dengarkan saja enggak apa-apa, sebab nanti tulisan itu akan didapatkan ketika sudah dicetak kitabnya. Namun tulisan ini bukan syarah jurumiyah, bukan. Tulisan ini apa? Judulnya kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi. Jadi membahas tentang ilmu nahwu secara umum, secara apa namanya? Secara umum, bukan mencarah jurumiyah, namun nahwu secara umum yang setiap bab nahwu itu insyaallah ada di situ hampir semuanya. Nah, itu. Nah, harapan kami ketika mengikuti jurumiyah atau mengikuti ta'lim berikutnya, misalkan mungkin barangkali waktunya tersisa setelah jurumiyah kita buka syarahnya ya. Kemudian setelah itu kitabnya keluar misal, itu insyaallah baca kitab itu akan banyak paham. Karena sudah ada pembukaan dari membaca atau mempelajari jurumiyah sama syarahnya. Minimal kalau sudah pernah ngikuti jurumiyah, karena nanti jurumiyah ini disyarah ya, insya Allah membaca kitab ini akan mengerti insya Allah. Nah, itu barakallahu fikum. Dan kalau nanti kitab ini minta di online kan untuk diajarkan, ya insya Allah kita ajarkan online kan untuk lebih maksimal dalam memahami. Namun yang diawalkan untuk saat ini adalah jurumiyah terlebih dahulu diawalkan. Nah, dan insya Allah mulainya malam Senin, besok malam. Itu ya. Nah, ya semoga Allah SWT memudahkan untuk bisa menyelesaikan kitab dan bisa dicetak. Saat ini kami keluarkan postingan-postingan nahu secara sederhana di channel kami, channel Ilmu Sorof 6. Dengan maksud apa? Dengan maksud di situ ada beberapa faedah pokok berkaitan dengan nahu yang membantu nanti ketika kita mendapati kitab Jurumiyah. Di situ ada i'rab kan? Ada pengertian pembahasan yang disebutkan misalkan fa'il, apa pengertiannya, contohnya. Nah, di situ juga nanti disebutkan cara i'rabnya. Nah, di situ nanti bisa ditiru, ditulis, nulis dari yang ada di channel itu. Nah, itu. Nah, jadi antaranya faedahnya gitu. Jadi ada apa namanya? Ada bahan utama untuk menyalin dari channel misalkan. Nah, barakallahu fikum, dan diberikan sedikit supaya nanti sempat dibaca, karena langsung diberikan banyak khawatir jadi berat dibaca, maka diberikan sedikit, sehari mungkin satu kali posting kurang lebihnya gitu. Nah, atau bisa jadi dua hari sekali atau tiga hari sekali. Nah, dan itu sebatas ini aja, sebatas apa namanya faedah yang bagi yang mau rajin mau baca. Nah, sedikit faedah. Namun yang paling utama ya dengan hadir taklim di kelas, ataupun kalau enggak bisa hadir di kelas karena tempatnya jauh, nah maka bisa menyimak lewat online. Nah, insyaallah waktunya pada sholat isya seperti DL3, pada sholat isya seperti DL3. DL3 nanti malam insyaallah, pada sholat isya sekitar 7:30. Kemudian besok malamnya lagi malam Senin untuk matan Jurumiyah sekitar 7:30. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan? Ya, informasi taklim insyaallah cukup ya. Semoga nanti bisa dibikin pamfletnya dan diumumkan dengan pamflet. Kalau bisa pamfletnya umum untuk semua taklim. Sorof yang enggak untuk taklim kami aja yang berkaitan dengan channel yang kita punya. Ya, jadi taklim informasi imla, info untuk taklim imla, info untuk taklim sorof, sama info untuk taklim nahu dan durusul lugho. Nah itu, sama yang kita pelajaran membaca adabul alim. Nah, artinya info ini disatukan supaya nanti mudah untuk mengingat jadwal. Mudah untuk mengingat jadwal. Nah, satu posa untuk 4 hari seperti ya, 5 hari sebenarnya. Iya, kalau bisa gitu. Bisa kan? Nah, iya. Ya nanti insyaallah dibikinkan sama Abu Salman insyaallah. Astagfirullah, ada pertanyaan? Sudah ada. Abu Bed? Abu Safnat? Iya. Abu Salma? Enggak ada. Ada usul. Apa? Beberapa usul. Iya. Apa supaya kalau menyampaikan garis agak diperlambat supaya tolipnya bisa mungkin. Iya, bisa. Nah, insyaallah. Ada usulan nanti kalau penyampaiannya nanti agak lambat. Nah, bisa nanti diperlambat. Nah, kalau sorop yang di santri kena itu kita buat memang lebih cepat karena mereka sudah banyak belajar bahasa Arab ya, dari durusul lugho, dari nahu, dari sorop yang mereka pelajari di kelas. Nah, itu dan sorop yang di online kan itu kan memang pelajarannya santri. Itu terus juga melihat kitab yang tebal, mereka juga ingin bisa menyelesaikan dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat, setahun dua tahun gitu. Itu kalau misal kita bikin lambat, sementara mereka sendiri mengerti dengan metode yang cepat, akhirnya sayangnya nanti khawatirnya nanti mereka pindah atau selesai dalam keadaan belum selesai kitab itu. Nah, jadi yang sorop memang dibuat cepat karena melihat kepada yang hadir di kelas itu para santri. Adapun untuk imla bisa diperlambat, Jurumiyah juga insya Allah bisa diperlambat, sama DL juga lambat. Kalau DL kan sudah lambat ya, DL sudah lambat. Imla juga kelihatannya sih sedang kalau imla, ya sedang, artinya nggak cepat. Yang cepat itu disorop kenapa? Karena tadi pertimbangannya tadi. Nah, dan juga untuk sorop ikhwan kan sudah sampai jilid bab 2 ya. Kita sempat memasuki 22 wazan ke-3 atau ke-4. Nah itu. Nah, Artinya apa? Kalau ada ikhwan atau kalau ada anggota grup atau channel yang mengikuti sorobnya santri, berarti dia itu ngulang. Iya. Ngulang, karena dulu pernah diajarkan. Nah, kalau ngulang dengan bahasa yang cepat, seharusnya sih bisa ngikuti harusnya, karena ngulang sih. Nah, dan kemungkinan sorob kita juga akan lanjut lagi setelah selesai imla. Imla itu kalau sudah selesai, mungkin kita akan melanjutkan ke sorob lagi. Sorob ini, sorob yang sempat antum berhenti. Sorob al-mumti kan kita berhenti di bab 2 yang 22 wazan. Nah, itu akan kita lanjutkan setelah imla ini. Imla ini selesai, kitab yang kita pegang ini selesai. Iya, itu nanti untuk melanjutkan sorob, karena nahunya berjalan, sorobnya harus selesai. Sebab tujuan dari mempelajari imla dan sorob itu untuk bisa mutkin di nahu. Karena nanti ketika kita bahas nahu akan kita sindir perkara-perkara sorobnya, perkara-perkara imlaknya. Nah, ketika itu antum sudah ringan karena sudah mengerti. Sebagai bukti, sebagai contoh, postingan yang kami posting atau yang akan kami posting yang membahas nahu itu banyak bahasa-bahasa sorob. Banyak bahasa-bahasa sorob yang bahasa ini enggak dirinci lagi. Jadi kalau yang enggak belajar sorob sama sekali, dia bingung. Ini maksudnya apa? Nah, gitu. Seperti misalkan disebutan fa'il berupa domir munfasil, berupa domir mutasil. Ini sudah kami sudah enggak jelaskan apa itu domir munfasil, domir mutasil, enggak. Itu kan? Nah, itu. Kita sebutan lagi, ini fa'ilnya berupa apa, atau di situ misalkan fa'ilnya berupa isim mu'annas yang hakiki, ini isim mu'annas yang majazi, sehingga ini diberi tak taknis pada fi'il ini, enggak dikasih tak taknis. Sudah bahasa ringkas kan, mu'annas majazi, mu'annas hakiki, di mana pembahasannya? Disorob. Nah, itu. Jadi iya, disorob maksud kalau disorob yang pernah kita bahas yaitu di kitab Al-Mumtak fi Ilmi Tasrif. Maka diharapkan kepada pendengar untuk bisa membaca ulang, memuraja ulang apa ini ilmu sorobnya. Sebab nanti ada bahasa-bahasa ringkas yang akan disebutkan dalam nahu dari bahasa-bahasa ilmu sorob, bahasa-bahasa ringkas. Nah, itulah kenapa alasannya kita itu menunda ilmu nahu. Di antaranya alasannya karena kita tuh harus memahami kata sebelum kata masuk dalam susunan kata. Nah, itu di antaranya. Dan antum sudah menyelesaikan bab 1. Artinya sudah menyelesaikan bab isim. Yang sekarang lagi dipelajari kan bab fi'il yang sempat terhenti karena PPKM ya. Karena terhenti PPKM itu kan bab masuk bab fi'il. Bab 2 masuk lalu 2 wazan. Berarti dengan kata lain, sorob antum sudah lumayan, sudah mengerti satu jenis kata yaitu isim. Nah, tinggal menyelesaikan fiilnya, yang fiilnya insya Allah akan kita selesaikan ketika apa? Menyelesaikan kitab imla ini, insya Allah. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya, kalau ada, ya kita cukupan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.